Baik, bismillah. Kita masuk kepada tauhid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ba'd, ma jaa'a annal ghuluwa fi quburis salihin yasiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-ghulu melampaui batas terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa'a anna al-ghuluwa fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Rawa Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, sangat keras kemurkaan Allah, ala qaumin, atas satu kaum yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh besar kemurkaan Allah atas satu kaum yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Syarahnya disebutkan hadza al-hadis rawahu Malik mursalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, bahwa Rasulullah SAW qala ila akhirih al-hadis. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya, dari Ibn Ajlan, dari Zaid ibn Aslam, bihi walam yadhkur Atha, tanpa menyebutkan Atha. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dari Zaid, dari Atha, dari Abi Sa'id al-Khudri marfu'an. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang pertama mursal, enggak disebutkan sahabatnya, dari Atha ibn Yasar, kemudian berkata Rasulullah SAW. Yang kedua munqati', terputus karena enggak disebutkan Atha. Yang ketiga rawahul Bazzar, dari Zaid, dari Atha, dari Abi Sa'id al-Khudri marfu'an, disebutkan sahabatnya. Yang ketiga disebutkan sahabatnya, disebutkan Atha. Yang kedua disebutkan Atha-nya, tidak disebutkan Atha-nya. Yang pertama malah enggak disebutkan sahabatnya. Tetapi punya syahid, punya pendukung. Walahu syahid indal Imam Ahmad bi sanadih. Hadis ini memiliki pendukung, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail ibn Abi Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Rafa'ahu, Abu Hurairah merafa'kannya. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wasanan. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat satu kaum yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Qauluhu Rawa Malikun fil Muwatta, ucapannya bahwa diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, yang dimaksud adalah Imam ma'ruf, masyhur, Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir, ibn Amr al-Asbuhi, Abu Abdullah al-Madani, Imam Daril Hijrah, Imam Daril Hijrah, wa ahadul a'immah al-arba'ah, salah satu dari imam madhab yang empat, wa ahadul mutqinina fil hadis, dan salah satu dari ulama yang mutqin di bidang hadis. Hatta qala al-Bukhari, sampai Bukhari mengatakan, asahul asanid, sanad yang paling sahih, sanad yang paling bagus, paling sahih, adalah Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Itu sanad yang paling bagus. Sampai dijuluki dengan silsilah Dahabiyah. Rantai emas. Mengapa dikatakan rantai emas? Sanadnya pendek, cuma tiga. Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Selain itu, semuanya adalah tokoh-tokoh besar. Imam Malik dan Nafi' dan Ibni Umar. Maka kata Imam Al-Bukhari, itu as-sahul asanid. Yang tersahih dari sanad-sanad adalah Malik An-Nafi' An-Ibni Umar. Mata sanata 79 wa 100. Wa kana mauliduhu, dan bahwasanya beliau dilahirkan sanata 93, pada tahun ke-93 Hijriah. Dan dikatakan pula 94. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Waqidi, balagha 90 sanah, dan beliau mencapai umur 90 tahun. Dan termasuk yang akhir-akhir meninggal dari sahabat. Sehingga yang paling banyak menemui, atau itu Anas bin Malik, afwan, tercampur. Adapun Imam Malik rahimahullah, ada seorang imam yang mengambil dari Nafi' dari Ibn Umar, bahwa beliau berumur 90 tahun, dalam keadaan lahirnya pada tahun 93 atau 94, wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk pada hadisnya. Qala fi riwayah, Allahumma la taj'al khabri wasanan yu'bad. Di dalam hadis ini dari Imam Malik radhiyallahu anhu bersabda, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana qad istajaba Allahu du'aahu. Ini doa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Dan doa ini, doa Rasulullah SAW ini sudah dikabulkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'ajaba rabbul alamina du'a'ahu wa ahatahu bithalathatil judrani hatta ghadat arja'uhu bidu'a'ihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani. Telah dikabulkan oleh Rabbul Alamin doa beliau. Dan kuburannya diliputi dengan tiga dinding. Pernah digambarkan kemarin. Bahwa tiga dinding itu adalah berbentuk segitiga seperti itu. Dibikin segitiga. Kiblat ke sana. Sehingga yang menghadap ke sini tidak ke kiblat. Yang menghadap ke sana tidak ke kiblat. Karena sudah tutup dengan dinding yang bentuk segitiga. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani, hingga akhirnya dengan doa beliau menjadi 'izzatin wa himayatin wa siyani, dengan doa beliau kuburannya mulia terjaga, terlindungi. Wa dalal hadis ala anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam law ubida lakana watanan. Disebutkan dalam hadis ini, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, maknanya jangan sampai disembah. Fadallal hadis, maka hadis ini menunjukkan, kalau kuburan Nabi SAW disembah, maka berarti menjadi wasanan. Lakin hamahullah. Tetapi hamahullah. Qala. Dikatakan, bahwa hadis ini menunjukkan, kalau kuburan Nabi diibadahi, berarti jadi berhala. Sedangkan Rasulullah sudah berdoa, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Maka Allah lindungi kuburannya untuk tidak disembah. Hamahullahu ta'ala bima hala bainahu wa bainan nas. Dihalangi oleh Allah antara dia, antara kuburan dengan manusia. Fala yusilu ilaih, maka tidak ada manusia yang bisa nyampe ke kuburan Nabi. Terhalang, terlindungi, dijaga. Dan ini barakallahu fikum. Menunjukkan keutamaan pemerintah Saudi dan Ahlus Saud. Rahimahumullah amwatahum. Wahafidhahumullah ahya'ahum. Kenapa? Kok keutamaan mereka terkandung dalam hadis ini? Karena kalau dipegang, bisa dibayangkan, oleh Syiah atau oleh Sufi, apa jadinya kira-kira kuburan Nabi? Kita bisa bayangkan, kuburan wali yang tidak setinggi Nabi saja jadi berhala diibadahi oleh mereka. Tawaf mengelilinginya. Ila akhirnya. Iya kan? Apalagi kuburan Nabi. Jadi apa kira-kira? Walhamdulillah. Dipegang oleh mereka. Kaum muslimin dari Ahli Saud. Bersama dengan para ulama. Bersama dengan mereka-mereka yang mengajarkan tauhid. Mengajarkan ilmu din. Sehingga dijaga betul kuburan tersebut. Dan dikasih penjaga khusus. Polisi-polisi khusus. Yang menghalangi orang yang mau menyembahnya. Jangan menyembah kuburan. Sembah Allah SWT. Kiblatnya bukan ke sini. Ke sana. Terus. Petugas-petugas itu bekerja terus. Ini barakah dari doanya Rasulullah SAW. Barakah dari doanya Rasulullah SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Barakah dari doanya Rasulullah SAW, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maka Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Allah jadikan penguasa di Hijaz adalah ahli tauhid. Allah jadikan yang memegang kuburan Nabi adalah orang-orang yang mengerti tauhid. Sehingga terjaga, tidak disembah dan tidak dituhankan. Mereka tidak sholat menghadap kuburan atau mereka berdoa pada kuburan, tidak. Dihalau dan dihalangi, walhamdulillah rabbil alamin. Wadalal hadis. Dan juga hadis ini menunjukkan. Ala annal wasana huwa ma yubashirul abid minal qubur. Watawabit allati alaiha. Wa qad azumatil fitnatu bil qubur bita'zimiha wa ibadatiha. Hadis ini menunjukkan bahwa wasan adalah apa yang langsung dihadapi oleh seorang penyembahnya dari kuburan-kuburan. Wa tawabit allati 'alaiha, dan tabut-tabut yang ada padanya. Kotak perbendaharaan atau apalagi yang ada di sana, semua itu disebut wasan. Artinya kita mendapatkan faedah. Kalimat wasan yang kadang diterjemahkan berhala, ternyata maknanya bukan patung saja. Bukan patung saja. Tetapi semua yang disembah disebut berhala. Kalau batu disembah, maka batu itu berhala. Kalau kuburan disembah, maka kuburan itu berhala. Atau wasan, bahasa Arabnya. Berarti wasan a'ammu minas sanam. Wasan a'ammu minas sanam, lebih am, lebih mencakup, lebih luas maknanya dari sekedar sanam. Kalau sanam, patung. Berarti as-sanam huwal wathan, wal wathan belum tentu sanam. Patung, patung Buddha, patung Siddhartha, patung Ganesha, patung apa lagi? Itu jelas wathan, berhala. Tetapi yang namanya wathan, berhala, belum tentu dalam bentuk patung. Bisa pula dalam bentuk lain. Pohon, batu, kuburan, dan lain-lain. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya Nabi menyatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan yang disembah. Sebagai berhala yang disembah. Berarti kuburan bisa jadi berhala. Bisa. Monumen-monumen bisa jadi berhala. Batu-batu bisa jadi berhala. Tetapi biasanya yang sering diagungkan sampai berujung pada penyembahan adalah yang berkait dengan orang soleh biasanya. Ini peninggalan wali fulan. Ini kuburan wali fulan. Ini pohon yang dulu wali fulan pernah duduk di sini. Ini adalah pokok yang pernah fulan duduk di sini. Ila akhirnya. Itu yang biasa mereka keramatkan. Khususnya dalam hal ini kuburan. Wa qad 'azamatil fitnah, dan sungguh telah menjadi besar fitnah terhadap kuburan-kuburan. Wa bi ta'dhimiha wa ibadatiha, dan juga fitnah mengagungkan kuburan, fitnah menyembah kuburan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kaifa antum idza lubistum fitnatun يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة. Sudah menjadi seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, masalah penyembahan berhala dalam bentuk kuburan, masalah pengagungan kuburan, penyembahan kuburan, itu sudah merata fitnahnya. Merata seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kaifa antum idza lubistum atau labasathum fitnatun. Bagaimana kalian kalau diliputi sebuah fitnah berkepanjangan? Yahrumu fiha al-kabir, yang tua menjadi renta. Wa yansha fiha as-saghir, yang kecil menjadi dewasa di atas fitnah. Tajri 'ala an-nasi yattakhidunaha sunnah, berlangsung di tengah-tengah manusia dan mereka menganggapnya sebagai sunnah. Idza ghayyarat, kalau dirubah, mereka rame-rame protes. Kenapa sunnah dirubah? Intaha. Selesai ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terjadi apa enggak terjadi yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Terjadi. Fitnah kubur telah merata. Kalau kita mau merubahnya, kita yang dianggap merubah sunnah. Mereka itu anak kemarin, anak-anak muda. Mau merubah apa yang sudah sejak dulu nenek moyang kita berbuat seperti ini. Khonifidina'azukumullah. Fahadha jahlun. Ini karena kebodohan. Menganggap bahwa itu sebagai sunnah. Kalau ada yang merubahnya, qil ghayyaratis sunnah. Mereka akan berkata, atau akan dikatakan, sunnah dirubah. Kenapa? Apa enggak boleh memuliakan orang soleh? Apa enggak boleh memuliakan para wali? Apa enggak boleh memuliakan para ulama, para habaib? Bukan tidak boleh memuliakan ulama atau aulia. Kita menghormati dan memuliakan para ulama dan menghormati para aulia, para wali. Hanya saja, kalau kita berlebihan terhadap kuburan mereka, sehingga melanggar larangan-larangan Rasulullah, maka kita sudah melampaui batas atau sudah berlebihan. Yang dikhawatirkan pada suatu saat, mereka akan meminta pada kuburan. Meratap di kuburan. Memanggil, bukan memanggil Allah. Bukan memanggil Ya Rabbana. Bukan memanggil Allahumma. Bukan memanggil dengan sifat-sifat Allah. Tidak. Tapi memanggil orang mati. Ya wali Allah, ya habib Allah, ya syekh maulana fulan ibni fulan. Meratap kepada orang mati. Fahada syirkun jeli. Ini syirik yang sangat jelas. maka sejak awal sebelum jatuh kepada kesyirikan, kita ingatkan. Jangan ghulu fissalihin. Jangan kebablasan. Jangan berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Muliakanlah dengan menceritakan kebaikan mereka, kelebihan mereka, keutamaan mereka. Muliakanlah dengan mendoakan rahimahumullah. Allahumma gfirlah. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Atau doakan dengan doa-doa yang lain. Jazallahu anna, atau jazahumullahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Ya Allah berilah balasan pada mereka sebaik-baiknya. Atas jasa mereka mengajarkan pada kami. Atas jasa mereka menyampaikan ilmu kepada kami. Ila akhir doa. Silakan. Membaca buku-bukunya. Tidak menyebutnya kecuali dengan penghormatan. Jangan kalimat-kalimat yang seenaknya. Si fulan atau si alan. Ucapkan. Syekh, al-allamah, al-imam. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Penghormatan-penghormatan. Silakan. Itu dibolehkan. Selama masih dalam batas-batas yang wajar. Tetapi kalau sudah diberi sifat Allah atau diperlakukan seperti Tuhan, maka ini sudah kebablasan. Fahadha haram. Bahkan pengantar kepada kesyirikan, kesyirikan. Wali khawfil fitnah. Naha Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabbu'i atharin Nabi SAW. Karena kekhawatiran itulah, maka Umar bin Khattab melarang untuk menelusuri peninggalan-peninggalan Nabi. Tatabbu', menelusuri, napak tilas asar-asar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jangan salah paham. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar. Beliau adalah Khalifatul Rashid yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah seorang yang alim, yang Nabi menyebutkannya dengan sifat abqari. Abqari itu kejeniusan. Cerdas, jenius, akil, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga apa yang dilakukan beliau adalah pandangan beliau dari abqari. Dari sifat beliau yang kata Nabi, kalau ada pada umat ini al-muhaddatsun lakana Umar. Kalau saja pada umat ini ada muhaddatsun, maka Umarlah orangnya. Apa muhaddatsun? Ay mulhamun. Mulhamun mendapatkan ilham. Kalau saja pada umat ini umat-umat terdahulu ada al-muhaddatsun. Dia bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mendapatkan dari Allah SWT berita. Yang dijuluki dengan ilham atau muhaddatsun, mulhamun. Tidak ada pada umat ini. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada pada umat ini, lakana Umar, niscaya Umarlah orangnya. Berapa kali Umar berbicara, dan tepat dengan ayat yang turun. Ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya keluargamu dihijabi, yang perempuan, agar tidak menjadi fitnah begini dan begitu. Itu sebelum turun ayat hijab. Dan turun ayat hijab. Membenarkan ucapan Umar. Demikian pula ketika Umar memiliki usul tentang tawanan perang. Bunuh saja mereka. Agar mereka begini, begini, begini. Hingga akhirnya. Ternyata Abu Bakar dan Umar lebih memilih untuk tebusan. Tiba-tiba Umar mendatangi keduanya sedang menangis. Ma abkakuma. Apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? Beritahu aku. Agar aku nangis bersama kalian. Kata Rasulullah SAW, telah turun ayat yang membenarkan ucapanmu. Yaitu, tidak pantas bagi seorang Nabi untuk memiliki tawanan. Hatta yuthkhina fil ard. Sampai kokoh di muka bumi. Artinya disuruh dibunuh. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Yang kedua. Yang ketiga. Khamr. Umar menyatakannya, Rasulullah, khamr telah membuat mereka begini dan begitu. Apa enggak dilarang? Turun ayat. Bahwasanya khamr itu ada kebaikannya tapi lebih banyak kejelekannya. Mereka masih belum menganggap kalau itu diharamkan. Ya Rasulullah, bagaimana ini urusan khamr? Turun lagi ayat yang dibacakan. La taqrabu salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Maka mereka masih minum khamr, tetapi setelah isya. Setelah salat isya. Agar salat mereka tidak terganggu. Karena kalimatnya jangan dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Setelah isya mereka minum khamr kemudian tertidur. Subuh sudah pulih kembali. Khonibina azakullah, ternyata ada kejadian subuh belum pulih. Membaca Qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai. La budu ma ta'budun wala antum ma'abuduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abuduna ma'abud. Terus bolak-balik. Ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr ini? Sampai turun ayat Allah yang menyatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan. Fahal antum muntahun? Apakah kalian sudah cukup? Mau berhenti? Maka Umar mengatakan, intahaina. Kami berhenti. Ini yang ketiga. Umar lagi. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, Umar dalam keadaan safar. Sebagaimana safar-safar beliau dalam safar-safar jihad. Bersama kaum muslimin. Tiba-tiba melihat orang berkumpul di satu tempat. Sedang apa mereka? Ya Rasulullah, mereka mendatangi tempat yang dulu para sahabat dibaiat oleh Rasulullah SAW. Umar melihat, ini bahaya. Mulai mengagungkan tempat tersebut. Mereka berkerumun lagi di satu tempat. Kenapa mereka? Ya Amirul Mukminin, mereka mendatangi tempat di mana Rasulullah SAW istirahat waktu itu. Dan kemudian Rasulullah salat di situ. Maka Umar langsung berbicara. Man adrakat hussalah. Siapa yang terkena waktu sholat di tempat tersebut, sholatlah. Dan siapa yang tidak, maka jangan menyengaja sholat di situ. Tidak ada perbedaan antara tempat itu dengan tempat yang lain. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Khaufan minal fitnah. Khawatir ada fitnah, ada kesalahpahaman. Kemudian menganggap bahwa tempat tersebut tempat keramat. Tempat karamah, tempat suci. Tempat yang dikatakan haram. Hanya Mekah dan batas-batas miqat. Taib dan Masjid Nabawi yang punya keistimewaan. Dan Masjid Al-Aqsa. Yang lain tidak ada. Enggak ada keistimewaan di tempat Bayatul Ridwan. Enggak ada keistimewaan di tempat Rasulullah istirahat. Kemudian sholat di situ, buang air di situ. Itu juga tidak jadi tempat khusus, tempat istimewa. Tidak. Sama. Kata Amirul Mukminin, siapa yang mendatangi tempat tersebut pas waktu sholat, silakan sholat. Tetapi yang tidak, jangan menyengaja sholat di situ. Tidak ada keutamaan apapun. Sampai beliau perintahkan untuk pohonnya, Bayatul Ridwan, tebang. Tidak ada larangan untuk menebang pohon itu, la fil Quran wa la fil sunnah. Yang ada larangan untuk mengagungkan satu tempat khusus yang tidak ada dalilnya. Enggak ada keutamaannya. Ini khunibnina azakumullah. Karena memang Syiah yang pertama kali mengajarkan untuk memuliakan kuburan dan memuliakan tempat-tempat keramat, maka Syiahlah yang paling gencar mencerca Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yang menghilangkan tempat-tempat bersejarah yang begini, yang begitu. Bukan masalah menghilangkan tempat-tempat bersejarah. Umar yang menutup pintu-pintu syirik. Umar ibn Khattab yang menutup pintu-pintu yang berbahaya agar nantinya menjadikan fitnah, maka ditutup tempat tersebut atau ditebang pohon tersebut dan dikatakan bahwa tidak ada perbedaan tempat ini dengan tempat itu. Khonibina azakumullah, saya tanya sekarang, ketika Rasulullah SAW berhenti dalam safarnya untuk istirahat dan buang air dan sebagainya, apakah itu dengan mengetahui atau dengan mengatakan bahwa ini tempat istimewa? Tidak. Berarti itu kebetulan saja tempat di situ. Bahkan pernah dalam perang Badr, Rasulullah SAW memilih tempat. Ditanya, ya Rasulullah, apakah tempat yang kau pilih ini adalah wahyu dari Allah, atau ini hanya kebetulan engkau memilihnya di sini? Emang kenapa? Kalau sudah wahyu, kami sami'na wa ta'ana. Tetapi kalau ini adalah perkara duniawiyah, yang kami juga punya pendapat, kami punya pendapat lain. Kata Rasulullah, la, ini hanya kebetulan saja. Kalau kamu punya usulan lain, silakan. Ya Rasulullah, kita memilih tempat di sini dalam keadaan sumur di hadapan kita. Maka langkah baiknya, kalau kita memilih tempat untuk memasang kemah-kemah kita di depan sumur itu, sumur Badr, sehingga sumur itu di bawah kekuasaan kita. Dibenarkan oleh Nabi. Artinya apa? Artinya perkara Nabi istirahat di sini, tiba-tiba buang air di sana, itu hanya kebetulan. Tidak tempatnya jadi istimewa. Kenapa kemudian dimuliakan? Sedang istirahat di sana, kemudian terjadi apa yang terjadi, mereka dibaiat. Kebetulan saja di situ. Tidak kemudian dikatakan itu tempat istimewa, tempat mulia, tempat karamah. Tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada dan jelas adalah Baladil Haram atau daerah haram. Mekah dan sekitarnya, dan juga Madinah, dan juga Masjidil Aqsa, itu jelas haramahullah sejak pertama diciptakannya bumi ini. Sudah dikatakan ini adalah haram, suci. Qadibin a'azakumullah. Demikian. Amirul Mukminin Umar memutus semua jalan-jalan yang akan membawa fitnah-fitnah kesyirikan. Wali khawfil fitnah, naha Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabbu'i atharin nabi. Karena kekhawatiran itulah Umar melarang. Jangan menelusuri tempat-tempat yang katanya Nabi pernah di sana, Nabi pernah kencing di sana, Nabi pernah sholat di sana, Nabi pernah mendakwahi jin di sana. Kemudian dibangun masjid-masjid jin katanya. Ada itu masjid jin di sana. Ya enggak ada keutamaan apa-apa. Kebetulan jinnya di sana, Nabi ke sana berbicara. Selesai. Ini ada masjid jin, ada ini masjid anu, masjid anu, masjid anu, segala macam yang dikatakan ini memiliki sejarah, memiliki sejarah, memiliki sejarah. Maka barakallahu fikum, tidak ada sunnahnya napak tilas kecuali apa yang diajarkan dalam hadis, apa yang diajarkan dalam syariat. Itu pun kalau mau dikasih nama napak tilas. Apa itu? Haji. Itu mirip seperti itu, napak tilas, tetapi itu diperintah. Enggak apa-apa. Kalau enggak diperintah, jangan. Safa dan Marwah itu sejarah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Yang mencari air dari Safa dan Marwah dan sebagainya. Maka kata mereka, ini kita napak tilas, berarti napak tilas itu boleh. Yang diperintahkan bukan hanya boleh, wajib haji bagi yang mampu. Tapi yang tidak diperintahkan enggak perlu. Ngapain? Kemudian kita membuat acara yang sejenis haji. Pertama wukuf di Arafah. Kedua wukuf di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Habis itu wukuf di tempat di mana Rasulullah SAW pernah istirahat di sana, kencing di sana, ikut duduk di sana. Kemudian habis itu datang lagi ke tempat ini, datang lagi ke tempat sana. Ini acara apa? Dalam rangka ibadah. Ada haji lain selain haji yang sudah diajarkan. Pada bid'ah hadihi bid'atun muhdatsa. Maka Umar melarang. Jangan. Kalau kebetulan kamu berhenti di situ pas waktu sholat, ya silakan. Tidak apa-apa. Tidak dilarang sholat di tempat-tempat tersebut. Tetapi kalau tidak kebetulan waktu sholat, jalan. Demikian kata Umar. Apakah dibawakan ucapannya di sini? Kalau tidak, tugas kalian. Oh ada. Nanti kita baca insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.